Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Amma ba'd, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Dan pada pertemuan yang terakhir telah mengambil hadis Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Beliau menukil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bari'a min as-saliqah wal haliqah wasyaqah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang suka meratapi orang yang meninggal, baik dengan berteriak-teriak, meronta-ronta, ataupun menggundul rambutnya, atau merobek-robek kerah bajunya, yang dikenal dengan an-niyaha. Nabi SAW berlepas diri dari orang yang suka meratapi orang yang meninggal. Dan ajaran Islam mengajarkan kepada kita, tatkala kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya orang-orang yang kita cintai, agar kita bersabar dan ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan beri kabar orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang tatkala tertimpa musibah mereka mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sungguh kami milik Allah Subhanahu wa taala dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat darinya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kewajiban bagi kita ketika ditimpa musibah dengan meninggalnya orang yang kita cintai adalah bersabar dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya kita tidak dilarang meneteskan air mata dan rasa bersedih dengan meninggalnya orang yang kita cintai. Bahkan itu bagian dari rahmat kasih sayang yang Allah jadikan pada hati hambanya. Nabi mengatakan, "Innal qalba yahzan wa innal aina tadma wa la naqulu illa ma yurdi rabbana azza wa jalla wa inna bi firatika ya ibrahim la mahzunun." Tatkala putra beliau meninggal, Nabi menangis dan beliau mengatakan, "Sungguh hati merasa sedih dan mata meneteskan air mata, akan tapi kita atau kami tidak mengatakan kecuali perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh dengan perpisahanmu, wahai Ibrahim, kami bersedih." Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Wajib bersabar dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsana Syaiban bin Farrukh wa Abdullah bin Muhammad ابن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب An Abi Wa'il. Abu Wa'il. Ami Imad. Masmu? Ahsan Syaqiq Ibn Salamah. Rahimahullah Ta'ala. Ulama dari kalangan tabi'in. An Hudzaifah wa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala an annahu balagha anna rajulan yanumul hadith faqala Hudzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhul jannah namam. Qala haddatsana Ali ibn Hujar as-Sa'di wa Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq akhbarna Jarir an Mansur an Ibrahim an Hammam bin al-Harith qala kana rajulun yanqulul hadith ila al-amir fa kunna julusan fil masjid fa qala qaum hadha mimman yanqulul hadith ila al-amir qala fa jaa hatta jalasa ilaina fa qala Hudzaifah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhul jannah qattat. Qala wa haddatsana Abu Bakr bin Bishaybah haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi' al-A'mash ha haddatsana Minjab ibn al-Harith at-Tamimi wa lafdullah qala akhbarana Musir an al-A'mash an Ibrahim an Hammam al-Harith qala kunna julusan ma Hudzaifah fil masjid fa ja'a rajulun hatta jalasa ilaina fa qil Hudzaifah inna hadha yarfa ila sultan asya'a fa qala Hudzaifah iradatan an yusmi'a sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhul jannah qattat. Perhatikan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan tatkala sampai kepada beliau berita ada seseorang yanumul hadis suka menukil hadis kepada yang lainnya. Itu dari namam. Ada seorang suka melakukan namimah. Dan namimah maknanya naqlul kalam ilal ghair ala jihatil ifsad, menukil kalam seseorang atau suatu kaum kepada yang lainnya dalam rangka merusak hubungan di antara mereka. Kalau bahasa kita, an-namam adalah tukang adu domba, menukil kalam si A ke si B, misalnya mengatakan wahai fulan ke si B, si fulan mengatakan begini dan begini, yang membuat hati si B tidak nyaman dengan si A. Dan sebaliknya, dia juga terkadang menukil dari si B ke si A. Si B mengatakan begini dan begini. Itu namanya namam. Perbuatan nama namimah. Hudzaifah bin Yaman ketika mendengar ada orang yang memiliki sifat seperti itu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannah namam. Tidak masuk surga pelaku namimah, orang yang suka mengadu domba. Dan kalau ada suatu perbuatan dosa diancam dengan tidak masuk surga atau diancam dengan masuk neraka, menunjukkan dosa sebuah dosa besar. Kita harus berhati-hati dari dosa tersebut. Dan namimah, mengadu domba, itu sifat yang sangat tercela, yang bisa merusak hubungan antara dua orang muslim yang tadinya hubungan baik menjadi retak, atau antara dua kaum, dua kelompok manusia yang tadinya baik menjadi rusak dikarenakan perbuatan namimah. Sampai dikatakan katanya akibat dari perbuatan namimah itu terkadang lebih parah daripada perbuatan tukang sihir. Yang mana tukang sihir biasa menggunakan bantuan syaitan. Dan hal ini kenapa bisa terjadi? Namimah termasuk dosa besar dan diancam oleh Nabi SAW tidak masuk surga dikarenakan bertentangan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk bersatu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu saudara untuk yang lainnya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Matsal mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka matsal jasad. Idza ishtaka minhu 'udhu tadalau sa'il jasad bisahri wal humma." Kata Nabi SAW, perumpamaan kaum mukminin satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh. Jika ada sebagian anggota tubuhnya sakit, maka semuanya akan merasakan sakit tersebut sampai tertimpa demam dan tidak bisa tidur di waktu malam. Dan Nabi mengatakan, al-mu'minil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhu ba'dhu. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan, saling memperkokoh satu dengan yang lainnya. Ini yang diajarkan oleh ajaran Islam, yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan yang wajib kita amalkan dalam kehidupan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang sangat besar, begitu pula Rasulnya alaihi salatu wassalam, bagi orang yang bisa memperbaiki hubungan di antara dua kaum yang sedang berselisih. Jadi ajaran Islam mengajarkan agar kaum mukminin bersatu dan memperkokoh hubungan mereka. Bahkan jika terjadi keretakan di antara mereka, kita didorong untuk berusaha menyatukan hubungan yang rusak tersebut. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kebaikan pada kebanyakan najwa bainahum, pada kebanyakan bisik-bisik atau perkataan rahasia di antara kalian. Illa man amara bi shadaqah wa ma'ruf, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah atau berbuat kebajikan. Au islahin bainan nas, atau memperbaiki hubungan di antara manusia yang sedang retak hubungannya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang bisa memperbaiki hubungan di antara dua kaum yang sedang rusak. Ini ajaran Islam. Memperbaiki hubungan yang sudah rusak dan mempererat hubungan. Bukan justru sebaliknya. Orang yang sedang baik hubungannya dirusak. Ini merupakan perbuatan yang sangat tercela. Pelakunya dikatakan namam, tukang namimah. Dan Nabi sendiri mengatakan, la yadkhul jannah namam, tidak masuk surga namam, orang yang suka mengadu domba. Dan makna tidak masuk surga seperti sudah kita sebutkan maknanya, ay la yadkhul jannah dukhulan awwaliyan, tidak masuk surga dukhulan awwaliyan, masuk secara langsung. Karena orang mukmin yang masuk surga itu terbagi ke dalam dua golongan. Ada orang mukmin yang masuk surga dukhulan awwaliyan, masuk secara langsung dengan tanpa diadab di neraka. Dan ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jaga dari dosa-dosa besar, atau terkadang terjatuh pada dosa besar tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepadanya. Dan ada golongan yang kedua dari kalangan kaum mukminin, yang mana mereka masuk surga, karena orang mukmin pasti masuk surga. Hanya saja ketika di dunia dia terjatuh kepada dosa-dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki baginya untuk dibersihkan orang tersebut dari dosanya di adab neraka. Maka di adab di neraka, dalam rangka dibersihkan dosa-dosanya. Dan setelah dibersihkan dari dosanya, maka dia baru dimasukkan ke dalam surga. Maka tukang namimah diancam dengan la yadkhul jannah dukhulan awwaliyah. Diancam dia tidak masuk surga secara langsung seperti kaum mukmin yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan kepada mereka, langsung masuk surga. Tapi diancam dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu untuk dibersihkan dari dosanya. Sekali lagi menunjukkan bahayanya namimah. Bahayanya namimah. Dan para ulama kita, dan yang ma'ruf kalamnya adalah kalam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ini sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Man namma ilaik, namma alaik." Katanya orang yang suka menukil kalam kepadamu, suka mengatakan si fulan begini dan begitu, menjelek-menjelekkan saudaramu di depanmu, itu katanya biasanya dia pun suka menjelekkanmu di hadapan orang lain. Maknanya, kata para ulama, kalau ada orang tukang namimah tukang adu domba, menjelek-jelekan saudara kita di hadapan kita, kita jangan bahagia. Kita jangan bahagia. Bahkan kita punya kewajiban untuk menasihatinya, untuk meluruskannya, dan tidak percaya dengan berita-berita tersebut. Karena nama itu pelaku maksiat, fasik. Harus diperiksa berita-beritanya. Diperiksa kebenarannya. Dan juga jangan bahagia, karena tidak aman. Dia mungkin menukil kalam orang lain, saudara kita kepada kita. Menjelek-jelekan saudara kita di hadapan kita. Dalam keadaan mungkin dia pun sama. Ketika di belakang kita, dia menjelek-jelekan kita di hadapannya. Kata Imam Syafi'i, man namma ilaik namma alik. Biasanya orang yang suka menjelek-jelekan orang lain di hadapanmu, itu menjelek-jelekanmu di hadapan orang lain. Ini bahaya namimah. Sekali lagi, namimah itu dosa besar. Seorang muslim harus benar-benar dalam hidupnya menjaga sifat sidq, sifat jujur. Benar-benar lurus antara ucapan, hati dan perbuatan. Dan ini perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Kemudian dalam bermuamalah pun seorang mukmin harus menjaga sifat husnudzon, berbaik sangka kepada saudaranya. Dan kalau kita tahu saudara kita itu baik, jangan sampai berubah hukum tersebut pada kita sampai datang burhan yang betul-betul nyata. Kalau ada yang melaporkan begini begitu, maka kita harus tabayyun. Betul tidak nukilan tersebut? Dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik dan tukang adu domba, nama itu orang fasik. Jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka katanya tabayyunlah. Periksalah kebenaran berita tersebut. Antusibu qauman bijahalatin fatusbi ala ma fa'altum nadimin. Karena kalau tidak hati-hati, kamu langsung terima khabar tersebut, kamu bisa saja menimpakan musibah kepada orang lain. Kemudian kamu menyesali perbuatan tersebut. Dikarenakan tidak tabayyun, tidak berhati-hati dalam menerima berita. Ini semuanya sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki saudara, memiliki teman yang kita tahu kebaikannya, jangan sampai berubah hukum tersebut. Kecuali dengan sesuatu yang pasti. Jangan sampai rusak hubungan kita dikarenakan adanya nama. Adanya nama. Dan nama sekali lagi adalah seorang yang terjatuh kepada perbuatan dosa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di ayat terakhir dari Hudzaifah disebutkan cerita oleh Hammam bin Harits rahimallahu taala bahwasanya pada suatu ketika, kata Hammam bin Harits, kami sedang berada di majlis Hudzaifah bin Yaman di masjid. Kemudian datang seseorang menghadiri majlis dan dikatakan kepada Hudzaifah bahwasanya orang ini yarfa' ilal sultan asya, suka menyampaikan berita-berita kepada sultan. Maka Hudzaifah, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang dia sengaja menyampaikan sebut untuk didengar, lahir huljannah faqqata, tidak akan masuk surga qatta. Qatta sama dengan namam. Ini hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang kita baca pada malam hari ini. Sekali lagi, sifat namimah sifat yang sangat tercela. Dan sekali lagi, sifat seorang mukmin harus seperti ini kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya rahmakallah. Khairukum man yurja khair wa yu'man syarruh, wa syarrukum man la yurja khair wa la yu'man syarruh. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dan sudah kita di jami' sahih malisa fi sahihain. Kata Nabi, sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya oleh orang lain dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Ini mukmin yang terbaik. Orang lain ketika berjumpa atau ketika melihat, dia mengharapkan kebaikan darinya dan aman dari kejelekannya. Aman dengan kehormatannya, aman dengan hartanya, aman dengan keselamatannya. Ini mukmin yang terbaik. Dan sebaliknya kata Nabi, wa syarrukum, sejelek-jeleknya kalian adalah man la yurja khair wa la yu'man syarruh. Sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan orang lain tidak merasa aman dengan kejelekannya. Ini khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua menunjukkan tentang agungnya ajaran Islam. Ajaran Islam benar-benar mengajarkan kepada kita semua kebaikan. Kebaikan hati, diajarkan tazkiyatun nufus, kita untuk membersihkan hati kita dari semua kotoran jiwa. Dan juga diajarkan kepada kita adab-adab lisan dan muamalah. Ini semua menunjukkan keagungan ajaran Islam yang menunjukkan bahwasanya agama Islam benar-benar ya'lu wa la yu'la alaih. Agama yang paling mulia. Agama yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih mulia daripada agama Islam. Dan hadyu Nabi SAW adalah khairul huda. Petunjuk Nabi sebaik-baiknya petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang mulia, memiliki sifat husnudzon kepada saudara kita dan berusaha untuk tetap menjaga hubungan baik dengan saudara kita, bahkan seandainya kita melihat ada keretakan di antara saudara kita, kita berusaha untuk memperbaikinya. Dan kita berhati-hati di sifat namimah, yaitu sifat suka merusak hubungan baik di antara kaum muslimin yang mana dalam keadaan baik dirusak dengan perbuatan namimah tersebut. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.